Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, hadirin wal hadirat rahimani wa rahmakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada hari keempat. Kita masih menyisakan beberapa lembar dari juz ketiga. Pembahasan kita terakhir adalah tentang idgham syamsi. Nah, idgham syamsi adalah hukum kedua yang dialami oleh apa? Idgham syamsi adalah hukum yang kedua yang dialami oleh al. Karena al bisa mengalami hukum idhar dan yang kedua ini hukum idgham. Al bisa dibaca jelas al ketika masuk ke kata qamar misalkan al qamaru, al masjidu, al baitu, dan akan mengalami idgham bila yang setelahnya adalah huruf-huruf syamsiyah. Ya. Apa saja huruf-huruf syamsiyah? Huruf-huruf syamsiyah adalah huruf-huruf lidah. Ya. Kalau huruf-huruf qamariyah adalah huruf-huruf tenggorokan, huruf bibir, kemudian sebagian dari huruf lidah yang berada pada bagian pangkal seperti qaf, kemudian kaf, juga jim dan ya. Adapun huruf-huruf syamsiyah adalah semuanya huruf-huruf lidah. Ya, apa saja? Ta, fa, apa lagi? Zal, wa, dan semuanya adalah huruf-huruf lidah. Ya. Nah, sehingga memang ada hubungan kedekatan makhraj antara lam dengan huruf-huruf syamsiyah. Sehingga karena dekatnya makhraj, ya, menyebabkan lam itu dibaca dengan idgham. Ya. Baik, coba dilihat halaman 35, permulaan pembahasan idgham syamsi. Kita baca beberapa contoh, atau kita baca 6, satu contoh saja setiap huruf. Ya. At-tabutu. Idgham al pada huruf ta. Ath-thabiti. Ya, baris ketiga. Nah, kita berada pada halaman berapa? 35, juz ketiga. Ad-darki. Ya, halaman berikutnya. Ad-dhikru. Huruf apa ini? Dhal. Ar-ra'su. Ya, huruf ra. Kemudian halaman 37. Az-zabadu. Ya. Zai. Ya. As-sabatu. Sin. Ya. Kemudian baris ketiga. As-salama. Ya, lanjutkan. As-salmi. As-salama. As-silmi. As-silmi. Ya, ini sebagai faedah saja. Keempat kalimat ini rasemnya sama. Rasemnya sama. Alif, lam, sin, lam, mim. Namun dalam ketika dibaca ternyata beda. Ya. Ternyata berbeda. Ya. Namun demikian khotnya atau rasemnya sama. Baik. Jadi di antara huruf syamsiyah apa? Sin. Kemudian halaman 38. Asy-syajaru. Sin. As-sabiuna. Hamzah panjang atau pendek? Panjang. Ya, hamzah diikuti wawu, bukan hamzah di atas wawu. As-sabi'una. As-sabi'una. Bawahnya as-salihi. As-salihi. Al-dha'ni. Al-dha'ni. Ya, suat kemudian dha'ni. Halaman 39. Idgham al pada ta. At-tarfi. Bawahnya at-talaqu. الظالم الظالم أحسنتم.